Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم إن شاء الله تعالى pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita kembali melanjutkan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-Sana'ani Rahimahullah dengan judul Tadhhirul I'tiqad Min Adranil Ilhad. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bersama salah satu syubhat terbesar yang dimiliki oleh para pemuja kuburan, di mana mereka menolak persamaan antara mereka dengan kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan alasan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah sementara kaum musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkannya. Dan juga telah kita ketahui pula jawaban yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah yang menunjukkan bahwasannya seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk ke dalam Islam, dia bisa saja dikeluarkan dari Islam ketika jatuh dalam pelanggaran yang menyebabkan keluarnya dia dari Islam. Dengan kata lain, dia melaksanakan pembatal-pembatal keislamannya. Di antaranya adalah tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah 4 bukti bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ketika jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, dia dianggap keluar dari Islam dan tidak bermanfaat lagi ucapan la ilaha illallah hingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini kita akan diajak oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah mengikuti mereka orang-orang yang menjadi pemuja kuburan setelah terbantah syubhat mereka. Mereka tidak tinggal diam, melancarkan syubhat yang berikutnya. Beliau mengatakan pada halaman yang ke-35, qala rahimahullahu ta'ala fa in qulta, bila engkau mengatakan qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala usamata qatlahu liman qala la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari perbuatan Usamah yang membunuh salah seorang prajurit yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ketika Usamah ikut serta dalam peperangan berhasil memojokkan salah seorang dari prajurit musuh ketika di saat-saat genting hendak ditebas ke lehernya, prajurit tersebut mengatakan la ilaha illallah. Usamah yang saat itu dengan ijtihadnya mengira itu hanya alasan prajurit tadi supaya selamat dari pedangnya, tidak dihiraukan, tetap dibunuh. Rasul ketika mendengar berita tadi mengingkari tindakan Usamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ternyata hal ini dijadikan dalil oleh mereka. Bukankah Rasul mengingkari perbuatan Usamah yang yang membunuh salah seorang prajurit musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah muslim, tidak halal darahnya. Kama huwa ma'rufun fi kutubil hadithi wasiyar, dan kisah ini masyhur dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama. Ya, ini alasan yang digunakan untuk mengelak, ya, persamaan mereka para pemuja kuburan dengan kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya beliau mengatakan qultu la syak anna man qala la ilaha illallah minal kuffar hukina damuhu wa maluhu. Tidak diragukan lagi siapa saja dari kalangan orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah maka darah dan hartanya terjaga, tidak boleh diganggu. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qalah, hingga nampak dari orang tersebut tindakan atau ucapan yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Walidha anzalallahu ta'ala fi kisati Mihlam ibni Juthamah. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tentang kisah Mihlam ibni Juthamah ayatan, sebuah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berjihad di jalan Allah, hendak berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatabayyanu, maka carilah berita terlebih dahulu. Ya, fatabayyanu, teliti terlebih dahulu apakah kaum yang hendak diperangi tadi layak ataukah tidak. Ayat ini turun di hani bidina azani Allah wa iyakum ketika ada sebuah kaum yang dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan pelanggaran syariat dalam bentuk tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengerahkan pasukan untuk memerangi kaum tersebut karena mengingkari satu rukun dari rukun Islam, tidak mau membayar zakat. Ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika sudah dihimpun pasukan tujuannya untuk menyerbu kaum tadi, dijumpai ternyata beritanya dusta. Beritanya keliru. Ya, kaum tersebut sama sekali tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, sama sekali tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan halalnya darah dan harta mereka. Mereka orang yang bersih. Ya. Karena kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini supaya kaum muslimin lebih waspada, tidak sembarangan dalam menyerang atau menyerbu sebuah kaum. Fatabayyanu, teliti terlebih dahulu orang yang hendak kita serang. Fa'amarahumullahu ta'ala bitatsabbut. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk meneliti fi sya'ni man qala kalimat at-tauhid, keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pada dasarnya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim. Tahan, pedang-pedang kita tidak boleh mengganggu harta, darah, dan kehormatannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita perhatikan orang tadi. Kita teliti keadaan orang tersebut. Fa in tabayyana iltizamuhu lima'naha kana lahu ma lil muslimina wa 'alaihi ma 'alaihim. Bila sesudah itu nampak kejujuran orang tadi dalam memegangi la ilaha illallah, maka dia termasuk kaum muslimin yang memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, wa in tabayyana khilafuhu, tapi bila sesudah itu, sesudah mengucapkan la ilaha illallah, justru nampak dari dia pelanggaran atau tindakan yang menyelisihi la ilaha illallah, falam yuhqan damuhu wa maluhu bimujarradit talaffuz. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan batal keislamannya, maka tidak lagi terjaga darah dan hartanya walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Seperti pada kisah yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pahami kisah Bani Hanifah. Masih ingat dengan Bani Hanifah? Ya, Bani Hanifah, mereka dulu sholat bersama Rasul, membayar zakat di masa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi diperangi oleh para sahabat. Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Karena menganggap Musailamah sebagai nabi. Ini pelanggaran. Pelanggaran yang menyebabkan batal keislaman mereka. Sehingga tidak bermanfaat lagi ucapan la ilaha illallah. Dulu ketika dia mengucapkan, ketika mereka Bani Hanifah mengucapkan la ilaha illallah di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menampakkan keislaman. Sehingga dijaga, tidak diserang, tidak diperangi. Akan tetapi ketika muncul tindakan dari mereka yang menyelisihi ucapan la ilaha illallah dalam bentuk mengangkat Musailamah sebagai nabi, barulah mereka diperangi. Fadina azani Allahu wa iyyakum, dan tidak bermanfaat lagi ucapan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Naam. Wa hakadha kullu man azhara at-tauhid wajaba al-kaffu an. Demikian ini diterapkan pada setiap orang yang zahirnya menampakkan tauhid. Wajib bagi kita untuk tidak mengganggunya. Kalau zahirnya dia muslim, menampakkan keislamannya, maka sikapi dia sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Ila ayyatabayyana minhuma yukhalifu dhalik. Sampai nampak dari orang tersebut hal-hal yang membatalkan ucapan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Nah, fa idza tabayyana, bila telah nampak jelas pelanggaran yang menyebabkan batal ucapan la ilaha illallah, lam tanfa'hu hadhil kalimah bimujarradiha, maka tidak lagi berguna ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Walidzalika lam tanfa'il yahuda, oleh karena inilah ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah tidak segan-segan untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu akan hal itu. Tapi kenapa Yahudi dianggap kafir? Yahudi kafir atau enggak ini? Kafir ya? Yakin? Nah, harus yakin. Ya. Tayyib. Diyakini Yahudi kafir padahal mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mereka melakukan sesuatu yang membatalkan ucapan tersebut, yaitu mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nafa'atil khawarij. Demikian pula ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang-orang khawarij. Naam. Zahirnya ya, sepintas kita pahami bahwasanya kelompok khawarij adalah orang-orang kafir. Gitu ya. Karena sebelumnya disebutkan Yahudi. Kok digandengkan sesudah itu kelompok khawarij. Nah, namun pendapat yang benar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, orang-orang khawarij mereka masih masuk dalam kategori kaum muslimin. Hanya saja mereka tetap diperangi, tetap dibunuh. Karena apa? Karena pemberontakan sebagai hukuman had bagi mereka. Gitu ya, dianggap sebagai bughat. Nah, bisa dipahami? Seperti orang yang zina dalam keadaan dia muhsan, apa hukumannya? Hukuman mati dalam bentuk rajam, kan gitu ya. Nah, apakah kemudian dia dikatakan kafir? Tidak. Dia tetap muslim, hanya saja mendapatkan hukuman had dalam bentuk hukuman mati rajam. Begitu pula orang-orang khawarij. Mereka masih dalam kategori kaum muslimin, ya. Tapi dibunuh dikarenakan melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita ambil di sini, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sekalipun kalau melakukan sebuah pelanggaran bisa menyebabkan darahnya dihalalkan. Dan gitu ya. Seperti kondisinya orang-orang khawarij, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa tetap diperangi, dibunuh ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, dihalalkan darah mereka? Dikarenakan mereka melakukan pelanggaran yang sangat berat dalam bentuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah, karena menganggap ya pemerintahan yang berhukum tidak dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemerintahan yang taghut, pemerintah yang kafir. Sehingga diperontak ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, ma'a man dhamma ilaiha min al-ibadah. Padahal orang-orang Khawarij betul-betul memiliki semangat ibadah yang luar biasa. Allati yahtakiru sahabatu ibadatahum, sampai para sahabat menganggap remeh ibadah mereka. Ila janbiha, kalau dibandingkan dengan semangat ibadahnya orang-orang Khawarij. Ini perbandingannya antara sahabat dengan orang Khawarij. Para sahabat menganggap ibadah mereka enggak ada apa-apanya dengan ibadahnya orang Khawarij, apalagi dengan kita. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain adalah generasi yang langsung menyaksikan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat di Masjid Nabawi di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah dijumpai keutamaan tersebut pada generasi sesudah mereka. Tabi'in saja enggak dapat, apalagi kita. Mungkin kalau sholat di Masjid Nabawi masih memungkinkan bagi kita, kan gitu ya. Tapi untuk sholat di belakangnya Rasul, hanya para sahabat. Ihsanilladzina azani Allahu wa iyyakum. Ibadahnya para sahabat luar biasa kalau kita melihat dalam terjemah mereka, biografi mereka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an sampai menghitam kedua pipi beliau. Kenapa? Dikarenakan beliau di setiap malamnya ihsan ibadina azani Allahu wa iyyakum menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghitam tidak hanya bekas sujud ihsan ibadina azani Allahu wa iyyakum yang ada di kening, tapi sampai kedua pipinya menghitam karena banyaknya menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dianggap oleh para sahabat belum seberapa dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Yang ketiga, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas datang ke markas mereka, mabes Khawarij, markas besar orang-orang Khawarij yang saat itu terletak di wilayah Harura. Ya. Dilihat oleh Ibnu Abbas, mereka ihani bidina azani Allah wa iyakum adalah sebuah kaum yang sama sekali tidak menghiraukan masalah dunia. Pakaiannya lusuh. Ya, enggak sempat untuk cuci baju. Pakaiannya lusuh. Matanya cekung karena kurang tidur, bukan karena kebanyakan tidur. Karena ada yang cekung, matanya bengkak, cekung, ya. Karena banyak tidur. Ini bukan karena banyak tidur, kurang tidur. Sampai wajah-wajah mereka itu sofro, kata Ibnu Abbas, kekuning-kuningan. Bukan karena mengkilat, saking banyaknya puasa. Pucat. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Yaqra'una al-Quran, pandai dalam membaca Al-Quran. Luar biasa ibadah mereka ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang mereka? Wa qala, Rasul bersabda, la in adraktuhum, kalau seandainya aku menjumpai mereka, menjumpai orang-orang Khawarij, la aqtulannahum qatla'at, niscaya aku akan memerangi mereka, menyiksa mereka, menghukum mereka sebagaimana disiksanya kaum 'Ad. Nah. Mullah. Hakadha yahni bidina azani Allah wa iyyakum. Wa dzalika lima khalafu ba'd asy-syari'ah. Hal ini disebabkan mereka orang-orang Khawarij menyelisihi sebagian syariat. Orang-orang Khawarij punya faham yang sangat berbahaya, murtagibul kabirah, kabir, orang yang melakukan dosa besar itu kabir, khalidun finnar. Jadi kalau ada orang mencuri langsung divonis kafir, kalau ada orang berzina langsung divonis kafir. Pokoknya jatuh dalam dosa besar langsung divonis kafir. Itu orang-orang khawarij. Sehingga ketika mereka melihat penguasanya, loh, penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir gitu ya. Nah, galak orang-orang khawarij kan dibina azani Allah wa iyyakum. Wa kanu syarral qatla tahta adimis sama. Mereka orang-orang khawarij adalah sejelek-jelek korban pembunuhan di bawah atap langit. Sejelek-jelek mayat di bawah atap langit di hadis bidina azani Allah wa iyyakum kama tsabatat bihil ahadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis di hadis bidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan di antara mereka, di antara kelompok yang ekstrim dari orang-orang khawarij, khanibidina azani Allah wa iyyakum, sangat membenci sebagian para sahabat sampai menghalalkan darah mereka. Ya, menghalalkan darah mereka. Seperti sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang diserang ini bidina azani Allah wa iyyakum oleh kelompok khawarij. Tiga orang khawarij bertekad untuk mengacaukan pemerintahan kaum muslimin pada masa itu. Yang satu ingin membunuh Ali, yang satu ingin membunuh Muawiyah, yang satu ingin membunuh Amr ibnul As, di wilayah yang berbeda-beda, di jam yang sama, hari yang sama. Ini misi teroris di luar jangkauan Densus 88. Ya, rencananya dilakukan ketika tiga sahabat yang mulia tadi ini keluar sholat subuh ketika hendak mengimami kaum muslimin. Itu sangat strategis waktunya, karena dahulu beda dengan sekarang. Sekarang malam hari gak ada ubahnya dengan siang hari. Malam hari masih banyak orang main bola, kan gitu ya. Banyak penerang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dahulu kalau sudah masuk maghrib, apalagi datang malam, gelap gulita, enggak ada lampu atau minim. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga ditentukan ketika berangkat salat subuh. Masih baru bangun tidur, keluar tanpa penjagaan, lengah, diserang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ali radhiyallahu taala an kena. Kemudian Muawiyah juga terluka, tapi berhasil meringkus penyerangnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun beliau harus menjalani penanganan medis, sehingga ketika beliau hendak memilih hidup harus mengorbankan salah satu organ tubuhnya yang menjadikan beliau mandul, tidak lagi punya keturunan. Adapun Amr ibn al-As selamat, karena saat itu beliau tidak keluar sholat subuh karena sakit. Nah, masya Allah, ini orang-orang khawarij, benci dengan para sahabat, bahkan benci terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, diperangi, dibunuh oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Itu bukti yang sangat nyata. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalau melakukan sebuah pelanggaran, pelanggaran berat tentunya, apalagi melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak lagi bermanfaat ucapan la ilaha illallah, dan bisa saja dia dikafirkan. Walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali. Naam. Fathabata anna mujarrada kalimati tauhid. Maka dari sini jelas bagi kita, semata-mata mengucapkan la ilaha illallah ghairu mani'in min thubuti syirki man qalaha, bukan menjadi penghalang orang yang telah mengucapkannya jatuh dalam kesyirikan. Ya. Bukan berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah langsung maksum. Enggak mungkin syirik, kan gitu ya. Itu enggak ada. Mustahil. Lirtikabihi lima yukhalifuha min ibadati ghairillah. Bahkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah bisa dianggap sebagai seorang yang musyrik ketika dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami? Nah, sehingga syubhat mereka yang mengatakan loh, Usamah kan diingkari oleh Rasulullah SAW ketika membunuh pasukan yang terdesak dan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti yang mengucapkan la ilaha illallah muslim. Terjaga darahnya, enggak boleh diganggu sebagaimana kami, kan gitu ya. Nah, ini kalau main pingpong ini siap di smash kan dibidina azani Allahu wa iyakum. Bola matang ini kalau main bola ini tinggal ditendang ke arah gawang gol. Itu taufik ya. Nah, benar itu. Yang Anda katakan benar, yang sudah mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya, tidak boleh diganggu, dia dianggap muslim sampai dia melakukan pelanggaran syariat, sesuatu yang membatalkan keislamannya, maka dia bisa dikeluarkan dari Islam. Mau bukti? Bacakan bukti-bukti yang sebelumnya ikan ibadina azani allahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Nah, bisa dipahami? Nah, kemudian fa'ingkulta, kalau engkau kembali mengatakan, ini memang bulat fihanifidina azani allahu wa iyakum, para pemuja kuburan bersikeras tidak mau dikatakan sebagai kaum musyrikin, kan gitu ya, padahal jelas-jelas jatuh dalam kesyirikan. Ya. Nah, jelas-jelas jatuh dalam kesyirikan tapi tidak mau mengakuinya, tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadinya bulat, keluarlah berbagai macam syubhat-syubhat. Di antaranya yang berikut ini. Al-kuburiyun wa ghairuhum min alladzina ya'taqiduna fi fasaqatin nas wa juhalihim min al-ahya. Para pemuja kuburan dan saudara-saudara mereka yang meyakini wali-wali yang dianggap di kalangan mereka bisa bermanfaat dan memadharatkan mereka, yaqulun, semuanya serempak mengatakan, baik dia pemuja kuburan atau yang mengagungkan seseorang di luar kapasitasnya, ihani bidina azani Allah wa iyakum, semuanya mengatakan nahnu la na'budu haula, kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak menyembah kuburan, kami tidak menyembah wali, kami tidak menyembah orang-orang saleh, wala na'budu illallah wahdah, kami tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wala nusalli lahum wala nasumu wala nahuj. Ya, kami enggak melaksanakan sholat maupun puasa maupun haji untuk mereka, semuanya untuk Allah. Gitu ya. Nah, hagarihani bidina azani Allah wa iyyakum. Sudah jelas-jelas jatuh dalam kesyirikan, tapi ngomongnya kami enggak beribadah kepada mereka. Memang dalam teori tidak ada maling yang mengaku dirinya maling, hagarihani bidina azani Allah wa iyyakum, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang muwafaq, hamba yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mudah mengakui kesalahannya ketika diingatkan ihani bidina azani allahu wa iyakum. Gitu taufik ya. Nah, tapi kalau hamba yang tidak mendapatkan taufik ihani bidina azani allahu wa iyakum, berlakulah teori yang tadi kita bacakan. Maling tidak bakal mengaku dirinya sebagai maling, ikan ibadina azani allahu wa iyakum. Bagaimana jawaban untuk ucapan mereka ini? Kultu, kata Imam Musanani rahimahullah, hadza jahlun bima'nal ibadah. Ucapan ini menunjukkan mereka tidak faham makna ibadah. Kalau kita kejar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, mereka pasti terpojok. Ketika mereka mengatakan kami tidak menyembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak beribadah kecuali hanya Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa antum tanyakan, kejar orang tersebut, ya, Pak, ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu apa, Pak? Ya, enggak ngerti. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dia mengatakan, enggak tahu, Mas. Enggak ngerti ibadah itu apa, Mas. Nah, ini tinggal antum ketok ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Masukkan ketok magic, beres. Gitu ya. Nah, Anda tidak tahu ibadah, bagaimana bisa mengatakan diri Anda hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu kalau antum berani. Tentunya melihat situasi dan kondisi. Nah, kalau dia menyampaikan sebuah makna ibadah dengan makna yang benar, oh mantep. Oh, sampean enggak ngerti ibadah, Mas. Tak kasih tahu, Mas ya. Ibadah itu qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, keluar dalilnya. Tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu demikian, demikian, demikian, demikian, demikian dan demikian. Mantap, pinter, Pak. 100 buat Bapak. Iya. Ya toh? 100 buat Bapak. Itu yang namanya ibadah. Sekarang antum tinggal giring mereka kepada tindakan-tindakan mereka yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Pak, doa itu ibadah atau tidak, Pak? Oh, ibadah itu, Mas. Masuk dalam definisinya Ibnu Taimiyah, kan gitu ya. Nah, berarti kalau Bapak berdoa siang hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari berdoa kepada kuburan, syirik atau enggak, Pak? Syirik itu, Mas. Lah itu Bapak, selama ini yang Bapak lakukan seperti itu. Nah, tinggal ditunggu apakah dia melongo ataukah mengayunkan tinjunya kepada antum. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Intinya kalah. Ya kan? Nah, apa? Jadi ucapan mereka semacam ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, jahlun bima'na al-ibadah. Mereka enggak bakal ngerti makna ibadah. Nah, fa innaha laysat munhasiratan fima dzakarta, karena yang namanya ibadah tidak terbatas pada amalan yang Anda sebutkan. Ibadah itu enggak hanya salat, puasa, haji. Iya, luas cakupan ibadah. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad. Bahkan inti dari ibadah itu terletak pada amalan hati seorang hamba, keyakinannya. Waqad hasala fi qulubihim dzalik, dan sungguh telah terjadi, ya, hal yang demikian pada hati-hati mereka, para pemuja kuburan. Mereka beribadah kepada kuburan tersebut dengan amalan hati mereka, dengan keyakinan mereka yang penuh dengan kesyirikan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, di antara keyakinan yang bernilai ibadah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, i'tiqadun naf'i wadhur. Keyakinan mampu memberikan manfaat dan memadharatkan orang lain. Kalau ini diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini ibadah. Kita meyakini yang bisa memberikan manfaat dan memberikan madarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Muwahhid. Ketika keyakinan ini diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh dalam kesyirikan. Hati-hati kamu, jangan nyebut-nyebut nama Mbah Fulan. Iya, kualat nanti. Ucapan semacam ini muncul dari keyakinan dalam hatinya bahwasanya Mbah Fulan tadi bisa membahayakan orang yang berkata tidak sopan tentang dirinya. Itu ya. Apalagi kalau Mbah Fulan tadi sudah mati, tambah kuat bau syiriknya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mau sudah mati kok tiba-tiba mengatakan hati-hati lo, kualat lo ya. Lo kok iso kualat lo, mbahnya sudah mati. Kalaupun mbahnya hidup, mau duel belum tentu menang mbahnya. Oh sudah mbah-mbah, kan gitu ya. Nah, ini sudah mati kan ibadin azani Allahu wa iyyakum. Ya mungkin kalau dibongkar kuburannya enggak ditemukan mayatnya. Saking lamanya meninggalnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ketika dia mendengar salah seorang dari saudaranya berkata yang bukan-bukan tentang bah tadi yang dia puja-puja kuburannya, kemudian mengatakan hati-hati lo ya, kualat nanti lo. Hah? Kalau berani-berani ngomong macam-macam tentang bah pulang kualat. Keyakinan apa semacam ini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum? Kalau bukan keyakinan yang terpatri dalam hatinya, mbah tadi itu bisa memberikan madharat. Nah, itu ada pada para pemuja kuburan. Nauzubillahi minal khudlan, nauzubillahi minal khudlan. Bal yusammunahu mu'taqadan wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqadi min du'a'ihim wa nida'ihim wa tawassul bihim wal istighatsati wal isti'anati wal halifi wan nadhri wa ghairi dhalik. Bahkan tidak semata-mata keyakinan dalam hati mereka, Anda bisa mendengar dan menyaksikan tindakan-tindakan mereka yang merupakan buah dari keyakinan syirik yang ada pada hati mereka. Dalam bentuk doa kepada kuburan, manggil-manggil orang yang sudah mati, dimintai tolong, tawasul kepada mereka, istighatsah kepada mereka, isti'anah kepada mereka, bersumpah dengan nama mereka, nazar untuk mereka. Nazar untuk mereka. Kalau bisnis saya sukses, saya akan potong sapi di kuburan Mbah Fulan. Nah, ini namanya nazar untuk orang mati. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nazar yang syirik. Kalau terlanjur nazar semacam ini, ya, kita terlanjur nazar semacam ini sebelum kita mengetahui ilmunya, batalkan nazarnya. Wajib dibatalkan. Tidak boleh dilaksanakan. Ya, batalkan nazarnya, ganti dengan kafara ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Wa qad zakara al-ulama'u anna man tazayya bi zayyil kuffar sara kafiran wa man takallama bi kalimatil kufri sara kafiran fa kaifa biman balagha hadhihi ar-rutbata i'tiqadan wa qawlan wa fi'lan. Bahkan para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka, siapa saja yang meniru orang-orang kafir, dia bisa dianggap seperti orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati. Ya. Bahaya. Muslim pakai salib. Nah, salib ini identitasnya siapa? Identitas orang kafir kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Apapun alasannya, tidak dibenarkan seorang muslim menggunakan salib. Entah itu pakaian, ya. Dan ini yang banyak dijumpai pada kaos-kaos bola. Ya, para kibol-kibol ini perlu dinasihati. Ya. Muslim ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, salat di masjidnya kaum muslimin membawa syiarnya orang kafir. Salat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum di tengah-tengah jamaah yang lainnya pakai peci bagus, dia pakai jersey-nya AC Milan. Belakangnya siapa pemain AC Milan? Hah? Hah? Ya situlah. Tahib. Di dadanya lambang AC Milan ada salibnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bahaya. Bahaya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik. Wa man takallama bi kalimatil kufri sara kafiran. Bahkan orang yang mengucapkan ucapan kufur bisa dianggap kafir ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Lantas bagaimana dengan orang yang sampai demikian keyakinannya, ucapannya, dan tindakannya terhadap kuburan dan orang-orang soleh yang mereka puja? Hanifidina azani allahu wa iyakum. Tentu lebih parah keadaannya dan lebih mengkhawatirkan berada di jurang, di tepi jurang kehancuran. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.